Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Wahid al-Ahad. Al-Fard as-Samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fassalatullahi wa salamuhu ala habibina الشافعين ومولانا سيدنا محمد إمام الموحدين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك أعنا يا ربنا على تقوية إيماننا وَإِنَّا يَا رَبَّنَا عَلَى تَطْهِيرِ قُلُوبِنَا وَإِنَّا يَا رَبَّنَا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, kita dengan kajian akidah bersama Al-Imam Abi Ibrahim Al-Laqani dengan mangdhumah Jawhartut Tauhidnya, yang pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang kewajiban pertama dan utama bagi kita adalah mengetahui Allah, ma'rifatullah. Dan untuk sampai kepada ma'rifatullah, kita harus menggunakan akal kita, yaitu an-nadhar, sehingga nadhar itu sendiri adalah wajib. Kemudian di situ juga kita bahas tentang bagaimana imannya muqallid, dan juga kita bahas sebelumnya tentang apa itu iman dan Islam. Kemudian bagaimana mengucapkan kalimat syahadah, dua kalimat syahadat, dan juga bagaimana hukumnya, apakah dia syatrun minal imani atau syartun minal iman. Semuanya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan sekarang pertama kewajiban kita adalah kenal Allah. Maka untuk mengenal Allah adalah kita tidak akan bisa kenal zat Allah secara sesungguhnya, sebab tidak ada yang mengetahui Allah kecuali Allah. Akan tetapi kita bisa mengenali Allah dengan mengenali sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka secara umum sifat-sifat Allah itu ada yang bersifat sifat Allah, ada yang bersifat wajib, dan sifat Allah ada yang bersifat mustahil, dan sifat Allah ada yang sifat jais. Artinya ada sifat-sifat Allah yang wajib kita yakini itu ada pada Allah, dan ada sifat-sifat Allah yang wajib kita yakini kalau itu tidak ada pada Allah. Ada sifat-sifat, bukan sifat-sifat Allah, ada sifat-sifat yang wajib kita yakini kalau itu tidak ada pada Allah dan tidak boleh ada pada Allah. Dan ada sifat-sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada. Maka ini para ulama membahas dengan rinci, sehingga nanti ada hukum akal. Karena kita akan menggunakan akal kita, nazar tadi. Kita akan menggunakan akal kita, sehingga di dalam pembahasannya nanti pun tidak lupa kita selalu menggunakan akal, dan itu adalah manhaj yang dihadirkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, menggabungkan dua hujjah, yaitu hujjah naqliyah syar'iyah dan hujjah aqliyah. Biarpun sebetulnya untuk sampai kenal kepada Allah tidak harus sampai berbelit-belit seperti yang dijalankan dilakukan oleh kaum manatiqati, para nuddar, kaum mutakallimin. Tidak. Akan tetapi, sangat sederhana untuk bisa kenal Allah. Seorang hamba sampai kepada keyakinan bahwasanya Allah ada itu sangat mudah, sangat ringan. Akan tetapi karena di sana ada hamba yang bekal hidupnya hanya untuk membangkang, bekal otak dan pikirannya adalah pengingkaran kepada kebenaran yang sudah jelas, sehingga perlu dihadirkan cara-cara dialog kaum manaqtiqati, ahli mantek, ahli mutakallimin. Jadi sebetulnya dihadirkan oleh pakar-pakar akidah dialog-dialog yang luar biasa dengan menghadirkan muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, kemudian ada natijah. Dialog-dialog mantek itu hanya digunakan oleh orang bebel untuk menundukkan orang-orang yang otaknya bebel. Sebab orang cerdas yakfi bil isyarah. Kalau orang cerdas cukup dengan isyarah. Apala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Banyak untuk kita melihat semesta. Tapi kita pun harus mengikuti gayanya orang bebel itu. Para ulama-ulama. Para ulama-ulama menghadirkan itu karena banyak orang-orang yang di dalam otaknya sudah terbiasa dengan pembangkangan, kesombongan, kaum falasifah. Maka perlu dihadirkan dialog falsafah, dialog mantek, dialog akal di dalam urusan berakidah. Dan ini dialog memenuhi kitab akidah kita. Untuk mereka. Sebab Imam Abu Hasan Asy'ari itu hidup pada masa berjaya-jayanya kaum Mu'tazilah, yang mereka lebih mengedepankan cara berpikir akliyah. Sehingga kalau tidak dihadirkan dialog-dialog akliyah, merasa bahwa mereka itu akan lebih unggul. Sementara untuk kenal Allah sangat mudah. Dan nanti kita akan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib. Kita wajib meyakini. Jadi kalau kita katakan wajib bagi Allah, itu bukan kewajiban atas Allah. Sebab tidak ada sesuatu pun yang mewajibkan Allah dan tidak ada kewajiban bagi Allah. Kewajiban bagi kita ada. Akan tetapi wajib untuk kita yakini. Allah tidak wajib memasukkan orang kafir ke neraka dan jika tidak wajib memasukkan hamba yang beriman ke surga, tidak ada kewajiban apapun bagi Allah. Kecuali kaum Mu'tazilah mengatakan Allah wajib membalas dan seterusnya. Cara berpikir yang berbeda membuahkan buah yang berbeda. Menurut ahli sunnati wal jama'ati, tidak ada kewajiban apapun bagi Allah. Tidak wajib Allah menyiksa orang kafir dan juga tidak wajib Allah memasukkan hamba yang beriman ke surga. Akal tim itu semuanya suka-suka. Apa yang Allah kehendaki. Baik. Dan akidah ini penting sekali. Kemarin disebutkan bahwasanya kita ini belajar akidah untuk membenahi iman. Dan iman yang paling mahal di dalam diri kita. Dan pakar akidah itu luar biasa. Berjilid-jilid. Akan tetapi bagi orang yang tidak memulai daripada yang sederhana dahulu, biasanya lebih sibuk dengan cara berpikir kaum manatikah, susah untuk sampai kepada tujuan. Sehingga ada marotib, kata Imam Ghazali, ada martabat untuk kita belajar. Untuk bisa kenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti fitrah. Kemudian membaca Al-Qur'an, membaca zikir, itu adalah untuk menguatkan iman. Kemudian sifat-sifat Allah yang harus kita yakini, ini disebut hanya 20. Apakah sifat Allah hanya 20? Oh, tidak. Sifat Allah adalah segala kesempurnaan yang sesuai untuk Allah adalah sifat-sifat Allah. Segala kesempurnaan yang sesuai untuk Allah adalah sifat-sifat Allah dan tidak berbatas. Dan ketahuilah bahwa hal Allah, untuk meyakini Allah, Allah harus kita jauhkan dari segala bentuk kesempurnaan yang kita fahami. Kalau kita mengenal kesempurnaan, kesempurnaan, kesempurnaan, kesempurnaan, ya, harus kita sucikan Allah dari kesempurnaan yang selama ini kita mengerti. Allah munazzahun. Allah tersucikan, terbebaskan dari segala bentuk kesempurnaan, kesempurnaan yang kita fahami. Ini juga kita bahas kemarin waktu Asmaul Husna. Bahasanya. Jadi apa? Allah itu tidak bisa dijangkau oleh indera kita. Kalau kita bicara tentang kesempurnaan Allah, mungkin kalimatnya sama. Tapi tidak seperti itu. Kesempurnaan Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya di saat kita membicarakan tentang sifat-sifat Allah, kesempurnaan Allah, lalu kita mulai dari melihat kesempurnaan manusia. Oh tidak, ketahuilah bahwasanya, kalau kita mengenal semua kesempurnaan, maka ketahuilah, jauhkan Allah dari kesempurnaan yang kau kenal. Dan juga segala kekurangan yang kita kenal, jauhkan Allah. Jadi yang kita jauhkan dari Allah bukan sekedar sesuatu yang tidak sempurna, akan tapi kesempurnaan yang kita fahami pun, hendaknya Allah kita jauhkan dari itu. Sebab apa? Allah tidak diliputi oleh pemahaman kita. Allah tidak diliputi oleh akal kita. Allah tidak masuk ke dhamir renungan lintasan-lintasan kita. Allah tidak bisa dijangkau oleh indera kita. Maka ketahuilah, seindah apapun yang pernah kita lihat, keluarkan Allah dari keindahan yang kau lihat. Karena Allah tidak seperti itu. Seindah apapun yang pernah kita dengar, maka ketahuilah, keluarkan Allah dari itu. Karena apa? Keindahan Allah tidak seperti keindahan yang kau dengar. Apalagi, semua bentuk keindahan, semua bentuk keistimewaan, semua bentuk kesempurnaan, maka Allah tidak seperti itu. Jadi sangat luas sekali. Akan tetapi para ulama membuat meringkas di dalam sifat 20 itu adalah karena sifat itu pertama mengundang dialog panjang. Mulai dari sifat wujud, kidam, bako. Sehingga perlu kemudian dialog panjang antara orang-orang sesat. Sehingga perlu dijelaskan agar tidak kepleset. Dan kemudian kita tidak wajib kita tidak wajib merinci sifat-sifat Allah. Tapi globalnya sudah tahu bahwasanya segala bentuk kesempurnaan untuk Allah, yang cocok untuk Allah harus kita yakini. Yang sesuai dengan Allah, itu globalnya. Tapi rinciannya satu persatu, kita tidak wajib untuk merinci satu persatu, kecuali memang ada hujah dan dalil yang sudah ditegakkan. Apakah itu dalil akli atau dalil nakli. Nah, wujud dan sifat 20 ini sudah ada dalil yang ditegakkan. Kemudian sifat 20 itu banyak mengundang dialog. Sehingga karena banyak mengundang dialog, di situ ada kesesatan, agar kita tidak sesat, kita pun harus bisa membicarakannya. Pertama kali yang dibahas adalah sifat wujud. Karena apa? Semua pembahasan selanjutnya kembali kepada wujud Allah. Kalau tidak ada wujud, kenapa harus dibahas tentang sifat-sifatnya? Wajib pertama kali yang harus kita ketahui adalah Allah itu ada. Dan ini disebut dengan sifat nafsiyah. Bersama adanya Allah, sifat itu ada. Jadi nafsiyah itu bersama adanya sesuatu yang disifati, maka sifat itu ada. Ada sifat yang tidak nafsiyah, misalnya ilmu. Anggap saja manusia. Manusia sebelum berilmu, maka dia bodoh. Maka sifatnya jauh. Tapi ada sifat yang selalu melekat dengan kita. At-tahayyus, kita bertempat. Selagi ada bentuk, maka kita butuh tempat. Kapan ada bentuk wujud yang ada, pasti dia butuh tempat. Mustahil tidak butuh tempat. Artinya apa? Membutuhkan tempat sifat yang melazimi menetapi zat tersebut. Selagi zat itu ada, pasti tahayyus butuh kepada tempat itu adalah harus. Kecuali Allah, ini bab lain ini. Ini contoh manusia. Nah ini. Itu sifat nafsiyah. Jadi sifat, masalah ini istilah nafsiyah, orang mau, tidak mau, tidak penting. Inti yang perlu kita ketahui adalah Allah itu ada. Dan nanti ada dialog panjang tentang hal annal al-wujud, ainul mawjud. Itu semua adalah pembahasan. Nanti itu kita taruh di akhir, karena itu harus waktu kelebihan. Sebab tidak mengerti itu pun tidak akan keluar dari iman. Ini kan karena kelebihan kecerdasan para kaum manatikah, sehingga membahas macam-macam. Sehingga nanti adalah al-hal, al-wasitah, bainal wujud, bainal adam, wal-wujud. Kemudian ada macam-macam pembahasan. Nanti pada akhir itu nanti. Sekarang kita akan bahas pertama bahasanya. Allah itu ada. Kita khayal kalau membicarakan panjang lebar tentang sesuatu. Kita membicarakan tentang ilmunya seseorang, tentang kehebatan seseorang, tapi orangnya enggak ada. Bohong. Termasuk kita bicara tentang sifat panjang lebar, tapi tidak ada wujud. Maka sifat Allah yang pertama adalah wujud. Yang makna sifat ini adalah, sehingga ada orang mengatakan, bagaimana dikatakan sifat? Sifat itu apa sih? Sifat-sifat. Sehingga memang ada mengundang dialog betul tadi yang akan kita sebutin akhir. As-sifat itu apa? La'inul mawujud. Apakah sifat itu adalah mawujud itu atau bukan? Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan al-wujud a'inul mawujud. Jadi sifat adalah ya wujud adalah ya mawujud. A'inul mawujud. Loh, kalau memang itu adalah itu, bagaimana kita katakan itu sifat? Sehingga mengatakan, oh ini adalah hanya tasamuh saja. Baik, kalau sudah kata tasamuh itu, ya sudahlah toleransi. Sebab yang namanya sifat adalah misalnya, ada zat Allah ilmu. Zat Allah punya kudrah. Zat Allah punya kudrah, kudrah. Allah punya sifat kudrah. Kudrah sifatun qadi'amatun azalitun qa'imatun bidati ta'ala. Jadi kudrah ini bukan zatnya Allah. Sehingga pantas bisa disebut sebagai sifat. Akan tetapi nanti ada dialog panjang kaum Mu'tazilah. Kalau kudrah ini adalah sifat Allah dan kita katakan qadimah, berarti nanti ada qadim yang berbilang, ada Allah yang maha qadim, kemudian sifatnya qadim, ta'adudul qudama, ini repot. Sehingga kaum Asy'ariyah mengatakan ada lahiyahuwa wa lahiyaghairu, lahuwahiyya wa lahuwaghairuha. Ini ada pembahasan nanti. Kita kembali kepada wujud Allah. Ini hanya isyarat saja agar kalian punya persiapan nanti di saat masuk waktunya. Karena tentu yang namanya akidah terlalu akan kecantol-cantol dengan permasalahan yang lainnya. Misalnya kita bicara sifat kidam, balik wujud lagi. Kita bicara sifat wujud pun ternyata harus jangkut bab sifat kidam Allah Subhanahu wa taala. Baik, wujud Allah sebetulnya sangat sederhana. Fitrah manusia semuanya itu mengakui adanya Tuhan. Hanya orang gila saja yang tidak percaya adanya Tuhan. Fitrah manusia mempercayai adanya Tuhan. Ini lihat, untuk melacak fitrah. Fitrah manusia. Wa fi anfusikum wa la tunzurun, agar kau melihat diri kalbu sendiri. Dia melihat, orang melihat dirinya butuh kepada dirinya sendiri butuh kepada Tuhan. Sehingga kalau kita pergi ke tengah hutan belantara, ada sekelompok manusia menuhankan ketua sukunya. Di Jepang sana menuhankan matahari, di Persia menuhankan api, di negeri mana menuhankan rajanya, terus ada menuhankan sesuatu itu ada. Karena fitrah manusia untuk mencari Tuhan. Dimanapun berada, lihat. Dengan beragamnya agama, maka ketahuilah, mereka pasti mempercayai adanya Tuhan. Hanya kaum dahriyah saja, ateis. Unik dan aneh. Dia tidak percaya adanya Tuhan, tapi dia menuhankan proses. Tidak bisa menjelaskan bagaimana alam semesta, jagat raya ini dengan bintang, gemintang, rembulan, matahari yang rapi, ribuan tahun mengikuti garis edarnya, tidak benturan, tidak ini. Mereka tidak bisa menerjemahkan itu semuanya. Tuhan mereka adalah kalimat kebetulan. Aneh, Tuhannya kebetulan. Jadi itu semua kebetulan. Ki kebetulan, kebetulan itu gimana? Enggak sengaja kebetulan. Bagaimana semesta yang hebat begini dikatakan kebetulan? Kalau ada seorang anak malas belajar, kemudian ujiannya di sekolahnya itu ABC, ABC, ABC. Karena dia tidak pernah belajar, cuman dapat 100 nilainya. Besok ujian lagi juga begitu. Dapat 100. Itu kebetulan kan? Kalau mulai dari SD sampai kuliah gitu terus kok dapat 100. Ya enggak ada. Kebetulan itu kejadian sesekali. Kalau digambarkan orang main olahraga badminton tuh. Jadi kebetulan itu di saat dia melempar kok. Kemudian koknya itu nyangkut di net. Kemudian masuk ke tempatnya lawan, dapat poin berapa? 1. Kalau kita bisa melakukan 15 kali juara dunia. Lah kebetulan itu kejadiannya sekali. Kalau bisa membuat 5 kali itu heran. Ajib, 5 kali. Langsung nyangkut di net, masuk 5 kali, apalagi 15 kali. Kalau 15 kali saja sudah orang bingungnya luar biasa, enggak ada yang bisa ngalahkan. Itu Kebetulan, kebetulan 15 kali saja orang sudah tidak percaya akal sehat. Gimana bisa kebetulan? Bagaimana dengan semesta raya ribuan kali bintang gemintang matahari berputar di utara istana, tidak benturan dikatakan kebetulan? Sakit. Gila. Ini cara pertama untuk memahami akidah adalah dengan melihat semesta. Membaca Al-Quran agar kita tafakkur. Al-Quran yang ngajari. Bagaimana? Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari dan seterusnya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa urifat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sudhat. Suruh mikir ini semuanya. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafiq. Proses penciptaan manusia. Suruh mikir loh. Nah, maka dengan begitu akan sampai pada kesimpulan bahwasanya sederhana cara berpikir akidah sangat sederhana bahwasanya Allah itu ada. Sangat sederhana. Digabungkan dengan fitrah tadi. Fitrah manusia semuanya mencari Tuhan. Akan tetapi ketahuilah bahwa perlu juga dikukuhkan dengan hujah-hujah. Al-Quran mengajari untuk melihat semesta, melihat ini semuanya. Melihat penciptaan manusia dan seterusnya. Agar berpikir. Dan akan sesuai cara berpikir akliyahnya. Ini akli, cara berpikir akal, cara akal yang ringan. Disuruh oleh syariat. Kita disuruh oleh syarak berpikir dengan akalnya. Maka sangat aneh. Kaum yang mengatakan dia adalah berpegang pada kitabullah sunnah Nabi Muhammad. Selalu merendahkan kaum Asyairah di saat kaum Asyairah itu menggunakan akalnya dalam menetapkan Allah. Oh tidak, kaum Asyairah menggunakan dalil syar'i, akan tapi juga menggunakan dalil akli, karena yang menyuruh kita menggunakan dalil akli adalah Al-Quran. Afala yang turun, dibahas, suruh lihat, suruh mentulin ini, suruh memang dalil akli. Lalu aneh mereka itu, kaum Asyairah, dia telah tertipu dengan falasifah, dia lebih menggunakan akalnya sampai membuang Al-Quran. Tidak ada, kita tidak membuang Al-Quran. Sehingga coba rentetan akidah-akidah Imam Sanusi dalam Ilmul Barohin yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Bagaimana Imam As-Sanusi selalu menghadirkan pertama dalil nakli, kemudian dalil akli, dalil nakli, dalil akli, dalil nakli. Karena mereka menfitnah, lihat. Seperti serigala yang tidak bisa meraih buah anggur lalu berkata anggur itu pahit. Karena dia berpikir seperti caranya Imam Abu Hasan Asy'ari, enggak bisa. Maka lalu mengatakan ini adalah cara berpikir sesat Asyairah penuh dengan falasifah. Oh tidak. Imam Abu Hasan Asy'ari jago falsafah, akan tapi Imam Abu Hasan Asy'ari membilah. Mana dialog mantek yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dihadirkan. Dialognya kaum manatiqah. Ahli mantek. Dan dialognya kaum falasifah ada pertemuan. Tapi ada yang dihindari oleh kaum manatiqah ahli Islam. Mantek kita diambil dari mental mantek Aristi. Manteknya Aristoteles Enesis. Mantek. Ada mantek yang sudah disepakati. Gak mungkin tidak. Dalil akli yang disepakati orang berakal harus mau tidak mau. Sehingga nanti kita menggunakan tarikah manatikah ini dalam menetapkan, menguatkan keyakinan yang sudah ada bahwasanya Allah itu ada. Dan keadaan Allah itu ada itu bagaimana? Allah itu ada itu dahulu. Dahulu itu bagaimana? Nah, ilmu mantek digunakan nanti di situ. Dari dulu dan sekarang sampai mati nanti, enggak ada perbedaan bagi orang yang berakal. Bahwasanya yang namanya satu itu lebih sedikit daripada dua. Percaya atau enggak? Hah? Ada yang masih bingung? Satu selalu lebih dikit dari dua. Separuh lebih dikit daripada satu. Dari dulu dua kali dua pasti jadi berapa? Empat. Ya seperti itu loh nanti dogma. Cuman kadang-kadang bentuk cara penggunaannya agak sedikit berbeda. Jadi yang dibahas kaum manatikah itu sesuatu yang pasti kayak begitu, enggak mau tidak. Ya seperti segala sesuatu nanti ada istilah-istilah yang harus difahami saat kita belajar akidah itu. Misalnya al-arad. Al-jirim itu pasti jirim punya arad. Jirim itu adalah materi, bentuknya tiang. Apa? Arad adalah kalau tidak putih, hijau. Atau diam dan bergerak. Diam dan bergerak. Coba ini cara dialog komentik. Jadi kalau ada benda, itu pasti. Pasti tidak bisa tidak. Kalau tidak diam, pasti bergerak. Coba ada yang bisa berkata, tidak diam dan tidak bergerak. Gak ada, pulpen jatuh. Diam. Di saat kalau tidak diam, diam itu arad. Ya bergerak. Kalau tidak diam, ya bergerak. Nah, ini adalah dasar untuk memahami bahasanya. Lihat, semesta. Jadi yang diam dan bergerak, ini adalah tidak mungkin barang lama. Pasti ini adalah hadis. Diam dan bergerak. Sebab yang nerima diam adalah sesuatu yang bisa bergerak. Yang bisa bergerak pasti sesuatu yang bisa diam. Tidak mungkin tidak. Harus itu. Yang bisa bergerak pasti bisa diam. Yang bisa diam itu pasti bisa bergerak. Sehingga kalau tidak diam, dia bergerak. Jadi yang bisa diam dan bergerak, ini mulai masuk dialog mantek. Yang bisa diam dan bisa bergerak, itu pasti adalah hal baru. Lalu mencermati kepada semesta, alam, dan sebagainya. Ini terlihat ada bergerak, diam, bergerak, diam. Pohon bergerak, sesaat diam. Batu juga begitu. Pasti ada. Berarti, yang menerima arat, jirim menerima arat. Tidak mungkin dia barang lama. Yang kotim, pasti dia adalah baru. Dan nanti dibahas lagi, siapa yang mengadakannya? Dilihat dari sesuatu yang kecil. Kalau dialognya Imam Asmu'i, kisah Imam Asmu'i tentang seorang badui, seorang badui, orang pegunungan, di saat ditanya, apakah kau percaya? Bagaimana kau percaya akan adanya Tuhan Allah? Lihat, dengan dialog yang sangat sederhana, akan tapi bagi orang-orang bebel, harus pakai dialog mantek yang ruwet. Mohon maaf, kita harus pakai seperti itu. Kalau Imam Asmu'i waktu tanya kepada orang Arabi, hei orang Arabi, bagaimana kau percaya adanya Tuhan? Dia menjawab dengan sederhana, kalau ada kotoran unta, pasti ada untanya. Jika ada bekas kaki berjalan, pasti tadi ada orang berjalan di atasnya. Kalau ada langit, bumi, dan seterusnya, tentu ada yang menciptakannya. Sederhana. Kalau kita sederhanakan seperti ini, kita tidak pernah tahu yang membuat pulpen. Tapi siapa yang tidak percaya kalau ini ada yang membuat? Hanya orang gila. Coba, ini ada yang membuat atau tidak? Ada yang membuat. Ente lihat? Yang buat. Tapi bagaimana percaya dan melihat buat? Dari pulpen ini kecil dulu. Yang mengatakan tidak ada yang membuat. Ini hanya karena kebetulan proses. Kita pergi ke sebuah tempat. Di situ ada rumah antik indah dengan pintu-pintu yang indah, dengan kubah cantik, taman segalanya. Kita datang ke tempat tersebut, tanya kepada juru kuncinya, "Ini bagaimana kisah rumah ini?" Dia bercerita, rumah ini terjadi dengan kebetulan. Tiupan anginnya yang kencang sehingga memangkas, sehingga membentuk kayak genteng-genteng. Kemudian ada banjir ngelobangi pintu. Jadi cantik. Oh, ini kebetulan. Ini ngelantur. Saya pengen tahu arsiteknya siapa, saya pengen buat kayak begitu. Kan enak begitu. Hayal kalau ngomong sesuatu gak ada yang membuat. You know. Jangan berhujat, karena saya tidak melihat maka saya tidak percaya. Hanya orang gila yang ngomong begitu. Makanya kaum filosof yang keblinger selalu filosof yang pikir, atau orang yang sok berakal, cerdas, kadang masuk dalam kedunguan yang sangat. Di saat diajak berbicara tentang wujud Allah, mereka bingung. Lalu berkata, saya tidak percaya sesuatu yang tidak saya lihat. Tidak percaya kepada Allah. Kenapa? Saya tidak melihatnya. Kalau orang hanya mempercayai sesuatu yang dilihat, maka ketahuilah dia sudah masuk bab kegilaan yang luar biasa. Karena kita bisa mempercayai biarpun kita tidak pernah melihatnya. Cukup dengan berita. Kita bisa mempercayai sesuatu tidak pernah melihatnya. Enggak pernah melihatnya, tapi kita bisa percaya. Selain daripada anak-anak Amerika ini, kan ada anak Amerika di sini. Pernah melihat Amerika tidak yang lainnya? Tidak pernah lihat Amerika. Percaya enggak Amerika ada? Yang tidak pernah lihat, gimana percaya Amerika ada? Yang ngasih berita pun TV padahal. Bukan bapakmu, bukan gurumu, kan hanya ada TV ngomong ada berita. Kita tidak pernah melihat Amerika, kita tidak pernah melihat Singapura, kita tidak melihat. Akan tapi kenapa kita percaya berita? Orang bisa percaya sesuatu biarpun tidak melihatnya dengan berita. Dan tidak harus patuh dengan riset sesuatu yang harus kita yakini. Tidak harus patuh dengan riset. Uji coba, enggak harus. Orang bisa saja percaya kalau diberitakan oleh orang yang bisa dipercaya. Sering kami ulang-ulang contoh, misalnya ada sekelompok dokter datang ke pondok ini. Dia ingin membuat satu uji coba atau membuat pencerahan tentang kesehatan dan seterusnya. Dia membuat misalnya untuk membersihkan ini alkohol, untuk membersihkan ini dan sebagainya. Kemudian ada satu wadah putih bersih seperti air kemasan itu. Kemudian sang dokter berkata, ini dokter yang dipercaya, ahli sholat, ahli khusyuk. Dia berkata, wahai anak-anak santri, ini air keras ya, tolong jangan diminum. Awas ya, memang bentuknya kayak air putih, tapi ini air keras. Ada santri yang paling cerdas. Dia paling saya akli. Tiba-tiba ngomong sama dokter, sorry dokter, mohon maaf. Saya tidak akan percaya kepada sesuatu kecuali ada riset dulu, dicoba dulu. Coba minum. Gila dia kalau sudah mengandalkan akal saja. Saya baru percaya kalau itu air keras membunuh kalau sudah dicoba. Cukup berita dari seorang dokter yang dia adalah ahlinya, selesai. Baik, bertemu antara fitrah. Manusia mencari Tuhan dan hakikat bahwasanya semesta ini tentu ada yang membuatnya. Tidak mungkin terjadi begitu saja. Adapun kapan membuatnya itu enggak penting. Seperti halnya di mana dibuatnya pulpen ini enggak penting. Yang penting saya yakin ini ada yang membuat. Apakah dibuat di Tangerang, di Surabaya, atau di Mojokerto. Enggak penting ini. Yang penting saya yakin ini ada yang membuat. Dari pulpen kecil, kita gedekan rumah ada yang membuat. Kita gedekan lagi, apalagi? Sampai gunung, bintang, dan seterusnya. Pasti ada yang membuat. Lalu siapa yang membuatnya ini? Raja. Enggak ada raja yang mengklaim. Enggak ada raja dunia sehebat apapun yang mengklaim bahwasanya aku telah menciptakan bulan. Enggak ada. Coba ada raja yang berkata, bulan bagian sana saya yang buat. Enggak ada. Tidak ada yang mengklaim membuat itu semuanya. Lalu siapa yang membuat? Lah ini siapa? Ini sudah cukup sampai kepada titik. Siapa? Berarti kalau sudah berani berkata siapa, ada yang membuat. Lah ini perlu petunjuk. Di saat tidak mengerti petunjuk, makanya nyembah matahari, nyembah api, nyembah. Maka perlu tunjuk. Gabungkan syarat. Akal dipakai. Syariat itu yang akan membimbing kita. Sehingga luar biasa akidah ahli sunnah wal jamaah syariah. Ya, tidak hanya syarat-syarat saja. Akan tapi menjalankan syariat seperti afala yang duruna untuk menggunakan akalnya. Berpikir. Sehingga akidah yang sangat kuat. Dalil akli, dalil nakli. Allah harus ada. Sudah. Allah harus ada. Bagi yang mengatakan Allah tidak ada, Tuhan harus ada, pencipta harus ada. Cuman pemberian nama ini loh yang harus pakai petunjuk. Ada yang menyebut Brahma, ada yang menyebut ini, ada yang ini kan masalah salah petunjuk. Tetapi sebetulnya keyakinannya itu sama, bahwasanya mereka itu butuh adanya Tuhan. Kemudian sampai pada keyakinan wujud apa adanya Tuhan itu belum cukup. Nah, Tuhan yang harus kita yakini itu bagaimana? Maka dijelaskan lagi oleh akidah kita, harus ada sifat-sifatnya. Lah kok manusia diangkat jadi Tuhan kan aneh. Bagaimana sifat ketuhanan? Lah kok ada Tuhan mau berbilang? Ini kan nanti akan digagalkan, dibatalkan dengan akidah kita. Tuhan dilahirkan. Ada sekelompok kaum yang mengatakan Tuhan dilahirkan. Ada lagi, nanti adalah Tuhan berbagi kerja. Tuhan tiga, Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang membinasakan. Bahkan nanti ada Tuhan berinteraksi dengan manusia, lalu melahirkan titisan dewa. Jadi ada manusia setengah dewa, ini lebih kacau lagi. Ini ada keyakinan-keyakinan ini. Akan digagalkan pemikiran-pemikiran itu dengan akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Akidah Islam. Akidah Islam terlebih dahulu, kemudian akidah ahli sunnah lebih detail. Sebab akidah Islam secara global beres. Cuman, di saat banyak orang numpang di kendaraan Islam, disusupkan akidah aneh-aneh, maka perlu dipangkas mana akidah yang sesat. Mu'tazilah, dari Jabariyah, Qadariyah, semua yang dipinggirkan, Tinggal yang tersisa adalah ini, inti sari padi akidah, kembali kepada akidah Sayyidina Muhammad SAW, akidah Ahlus Sunnati wal Jama'ati Asy'ariyati Maturidiyah atau Maturidiyah. Allah harus ada, selesai. Hari ini kita bicara tentang Allah ada, biarpun belum selesai setelah wujud Allah. Adapun sifat selanjutnya adalah dibangun atas sifat ini. Di sana ada dialog kemudian. Dialog lebih detail lagi, dialog yaqumana tiqah. Bagaimana kita sampai kepada keyakinan, padahal sudah nyampe tadi. Allah harus ada, mulpain menciptakan, semesta harus menciptakan. Kemudian yang menciptakan ini namanya apa? Ada petunjuk syariat namanya Allah. Selesai. Cuman kadang-kadang orang masih ragu, bagaimana kok alam ini baru? Alam ini kan dari dulu ada. Kalau pulpen sih iya baru. Tapi kalau alam semesta ini maka baru. Dan terjerumus dalam pemikiran ini ada kaum falasifah. Makanya kata Imam Ghazali, kesesatan kaum falasifah itu di saat mereka tidak bisa mengatakan kalau semesta ini adalah diciptakan. Mereka mengatakan bahasanya alam ini adalah qadim. Ada orang yang paling suka mengkafirkan orang yang gayanya membersihkan akidah. Dia terjerumus bahwasanya alam itu qadim. Kidamnya kidam bin nau. Jadi ada, mereka tersesat ini adalah. Maka ibin-ibin itu namanya biasanya begitu. Ini adalah kesesatan yang luar biasa. Alam ini baru, maksudnya diciptakan. Dalam dialog manteknya adalah al-alam mutaghayyir. Alam ini ada berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadits, setiap yang berubah adalah baru. Wa kullu hadithin yahtaj ila muhdithin, setiap yang baru pasti ada yang menciptakannya. Tapi di sana ada koi, ada dialog lagi untuk membuktikan kalau alam ini baru apa? Kita ambil bagian dari alam. Bagian dari alam ini anggap saja batunya saja atau tanahnya. Ini adalah jirim, bentuk materi. Dan setiap materi butuh nama, ada setiap materi ada arad. Ada aradnya. Arad itu adalah ya tadi, kalau tidak gerak ya diam. Kalau tidak gerak dan diam. Yang menerima gerak dan diam ini adalah tabiatnya, adalah sesuatu yang baru. Ini adalah dialog panjang. Tapi kalau orang sudah sampai pada keimanannya tadi, enggak usah sampai di sini, enggak usah dibahas. Cuma nanti harus kita belajar ini. Karena apa? Buku akidah kita penuh dengan itu semua. Jangan sampai kita enggak paham. Nah, setiap yang baru harus ada yang menciptakannya. Alam ada yang menciptakannya. Yang membuat, kalau kita rentet, pulpen ada yang menciptakan. Yang menciptakan pulpen harus ada yang menciptakannya, harus. Nah, siapa yang menciptakan alam ini? Nanti akan langsung setelah kita bicara sifat wujud, langsung sifat Allah namanya kidam. Sehingga di dalam mandubah ini, fawajibun lahul wujudu wal kidam. Kada baqa'un la yushabu bil adam. Sifat wujud langsung sekaligus kidam dan baqa'. Biasanya seperti itu. Karena wujud Allah harus punya sifat kidam. Biarpun kidam akan kita bahas nanti. Ini. Kita selesaikan dulu bab wujud. Wujud Allah tidak berpermulaan. Wujud Allah tidak berpermulaan. Sebab nanti ada yang namanya butlanut dauri wa butlanut tasalsuli. Al-tasalsul itu begini. Ketidakfahaman seseorang akan wujud Allah, bahwasanya Allah itu ada dan tidak diadakan oleh apapun dan siapapun. Allah ada dari dahulu dan dahulu. Dari mengatakan dahulu dan dahulu tidak kebayang. Kenapa? Akal kita memang tidak bisa mengebayangkan kecuali sesuatu yang diliputi oleh waktu dan tempat. Membicarakan tentang wujud Allah yang dahulu dan tidak berbatas. Dahulu tidak berbatas, ini tidak masuk dalam akal kita. Tapi orang bisa meyakini, sebab apa? Akal itu hanya mampu bisa berpikir sesuatu yang punya tempat dan punya waktu. Selagi tidak butuh waktu dan tidak butuh tempat, akal tidak bisa menjangkaunya. Kalau kita urusan manusia misalnya, kita membicarakan tentang seorang penguasa presiden. Misalnya kita berbicara, presiden siapa namanya sudah? Presiden AA. Dia berkuasa tidak di Indonesia, tidak di luar Indonesia. Tidak di tahun 2000 dan juga tidak setelah tahun 2000 dan juga tidak sebelum tahun 2000. Coba paham atau tidak? Coba direnungi dulu. Kalau kita membicarakan sesuatu tapi tidak punya waktu dan tidak punya tempat, akal enggak bisa paham. Atau ada seseorang kawan saya tuh, saya punya kawan namanya Ahmad. Di mana dia? Tidak di Indonesia dan tidak di luar Indonesia. Bingung dia. Kita tiadakan tempatnya. Enggak nyambung. Karena butuh tempat. Karena akal hanya bisa paham yang diliputi oleh tempat. Selagi tidak diliputi oleh tempat, akal itu belum nyambung. Atau tidak di tahun 2000, terus sebelumnya. Enggak juga sebelumnya. Terus setelahnya. Enggak juga. Loh, tahun berapa? Enggak pakai tahun. Enggak bisa. Jadi akal kita itu sangat terbatas. Lah yang akalnya terbatas sok pengin tahu tentang Tuhan, pengin ngeliputi Tuhan itu aneh. Makanya tanzih yang disebutkan oleh Imam Ghazali bahasanya, keluarkan Tuhanmu dari apa yang kau renungi. Tidak masuk dalam pikiranmu, tidak masuk dalam lintasan hatimu, tidak dijangkau oleh indramu yang lima itu, enggak. Allah tidak masuk itu semuanya. Allah yang menciptakan waktu tidak butuh waktu. Allah yang menciptakan tempat tidak butuh tempat. Allah yang menciptakan waktu tidak butuh waktu. Allah yang menciptakan tempat tidak butuh tempat. Maka dusta akidahnya orang yang mengatakan Allah di atas arsy. Allah tidak butuh arsy. Tapi arsy adalah ciptaan Allah. Allah ada dari dulu dan dulu. Dan dulu dan dulu tidak ada batas. Dan kalau ada yang mengatakan Allah itu ada batasnya. Berarti Allah tidak dahulu lagi. Selagi Allah tidak dahulu berarti Allah ada yang menciptakannya. Terus yang menciptakan Allah siapa? Tuhan juga menciptakan. Tuhan juga mani tasalsul. Dan tasalsul adalah mustahil. Tasalsul adalah mustahil. Engkau ada. Dalam dirimu ada wujud. Bicara engkau adalah hidup. Tapi hidupmu tidak dari zatmu sendiri. Hidupmu ada yang membuat. Allah yang membuatmu hidup. Jadi engkau tidak hidup dari zatmu sendiri. Allah membuatmu hidup. Dan engkau ada yang mengadakan. Cuma siapa yang mengadakan Allah? Jawabnya adalah Allah tidak ada yang mengadakan. Jika Allah tidak ada yang mengadakan, berarti mulai kapan adanya Allah? Adanya Allah tidak berpermulaan. Makanya itu masuk bab kidam. Sebab nanti ada, kalau Allah ada yang berpermulaan, siapa yang membuatnya? Membuatnya adalah Tuhan lagi. Yang membuat Tuhan lagi. Tuhan lagi. Tuhan lagi itu tasalsul. Tasalsul mustahil. Sebab tasalsul itu adalah omong kosong. Jika tidak disandarkan kepada sesuatu yang wujudnya hakiki adalah bohong. Sandaran. Kalau kita menjajar sesuatu, ini bersandar. Ini bersandar. Bersandar, bersandar. Ini tidak akan mendidik, tapi bersandar. Kita bersandar. Bersandar, bersandar, bersandar. Dari yang pertama sandar kepada yang kedua. Dari yang kedua bersandar yang ketiga. Terus. Ada enggak yang berkata bahasanya, sana enggak ada ujungnya. Tidak mungkin kalau enggak ada ujungnya, enggak akan ada sandarannya. Enggak mungkin ada sandaran. Tentu ada sandaran. Dan di situ ada sandaran yang permanen, yang tidak bersandar dengan apapun. Harus itu. Dan itu adalah Allah. Sandaran hidup kita, sandaran wujud kita adalah Allah, dan Allah tidak bersandar dengan siapa. Kalau bersandar lagi enggak ada ujungnya. Dan mengatakan sandaran yang tidak ada ujungnya hayal, pasti ada. Gimana pun bentuknya. Harus ada batasnya. Ini sudah masuk mulai dialog-dialog mantek. Nanti butlanu tasalsul, butlanu daur, nanti insyaallah akan kita bahas di saat kita membahas sekalian masalah kidam. Ada daur. Daur adalah A menciptakan B, B menciptakan C. C menciptakan A. A, B, C. C, A. Puter. InsyaAllah. Baik, ini saja dahulu. Allah maha ada. Kita harus meyakini dulu Allah itu ada. Dan kita meyakini wujud Allah. Wujud Allah adalah dari dulu dan tidak berbatas. Hanya orang sakit, orang gila saja yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Semuanya percaya adanya Sang Pencipta. Dan pencipta itu namanya diberi petunjuk oleh syarak, yaitu Allah. Kemudian nanti akan dijelaskan lagi bagaimana mengenal Tuhan Allah itu, yaitu kita mengenal sifat-sifatnya. Yang mengatakan percaya kepada Allah, meyakini adanya Tuhan Allah, akan tapi kalau dia tidak mengerti sifat-sifat yang lainnya, bisa tersesat. Bisa tersesat. Dan bisa saja imannya rusak. Kenapa? Salah alamat. Dipikir Tuhan Allah, dianggap itu Tuhan Allah, ternyata dengan pemahaman yang salah, dia telah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhan diberhalakan. Memang dia tidak menyembah berhala, akan tapi apa? Berhala di otaknya. Hayalan tentang Tuhan yang salah. Karena apa? Pemahaman tentang sifat-sifat Allah yang salah. Maka belajar sifat-sifat Allah adalah kewajiban bagi semua orang beriman. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi kita adalah kenal Allah dengan yakin, dengan benar. Dimulai dari memperhatikan fitrah manusia. Yang kedua adalah dengan membaca Al-Quran, perintah-perintah untuk tafakur. Kemudian setelah itu menggunakan akal kita dengan hujah-hujah, dalil-dalil yang pernah digunakan oleh kaum mutakallimin dan kaum munafiqah, nanti semakin kuat. Baik, ini saja. Semoga Allah SWT berikan kepada kita iman yang kuat, menjaga akidah kita, selamat dunia akhirat, anak-anak kita. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus, pemahaman yang Allah inginkan, jauh dari kesesatan, panjang umur, sihat afiat, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, berkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikam din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.